Apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dan disebarluaskan dengan pedang atau perang pada masa Rasulullah dan para sahabat? Jawabannya ini tidak benar ya. Islam itu disebarluaskan dengan dakwah di jalan Allah. Ya. Kalau dihitung negeri-negeri yang ditaklukkan dengan pedang itu lebih sedikit daripada negeri yang ditaklukkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah. Tapi harus dipahami bahwa jihad fisabilillah itu adalah salah satu sarana, salah satu wasilah dari wasilah apa? Wasilah dakwah. Makanya dia wasilah. Wasilah itu dipakai kalau bermanfaat. Kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada manfaat dan maslahatnya tidak dipakai. Iya. Pakai wasilah yang lain. Karena itu jihad dengan tangan tidak ada di Mekah. Karena tidak ada maslahat di Mekah. Dilarang malah di Mekah. Larangannya disebut dalam Al-Quran. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, yang ada tegakkan salat dan keluarkan zakat. Jelas ya? Karena itu dari ekstrim, kalau mengatakan bahwa jihad itu adalah kewajiban. Ini yang dipegang oleh sebagian anak muda ini. Ada buku yang ditulis oleh Abdullah Azzam. Itu dia tulis bahwa jihad fardu ain atas setiap kepala muslim. Ini dari pemikiran-pemikiran ekstrim yang merusak banyak generasi muda. Akhirnya jatuh di dalam hal-hal yang tercelah.